السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Jalla Subhana untuk membuka satu pintu ibadah, ibadah yang di dalamnya terdapat tadzakur wa tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, wal mudarasa wal muraja'ah, yang insyaallah kita telah mengetahui barakallahu fikum semuanya. Apalagi pembahasan kita terkait dengan bahayanya dosa, kesalahan dan kekeliruan dalam perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jal. Ma'asyur al-ikhwah wal-akhwati, perjalanan kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan tiga hal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala: inna muharrikatil qulubi ila Allah thalatha. Sesungguhnya penggerak motor hati kita dalam perjalanan safar menuju Allah Azza wa Jal, penggeraknya ada tiga, barakallahu fiik. Yang pertama adalah al-khawfu, rasa takut yang ada pada diri kita, penggerak yang pertama dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jal, safar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-khawfu, rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Wasani yang kedua, ar-raja'u, rasa berharap di dalam hidup. Itulah yang menggerakkan hati kita untuk kembali kepada Allah Jalla Subhanahu. karena berharap segala apa yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan yang ketiga adalah al-mahabbatu, cinta. Kecintaan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala menjadi penggerak barakallahu fik untuk ingin segera sampai kepada kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dari ketiga penggerak ini, mana yang lebih kuat? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala memberikan jawaban, yang paling kuat dari ketiga penggerak ini adalah al-mahabbatu, rasa cinta kepada Allah Jalla subhanahu. Kenapa barakallahu fi? Beliau memberikan jawaban, karena rasa cinta itu diinginkan dan dikejar di dunia dan juga dikejar kelak di akhirat. Cinta dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka inilah dia pendorong dan penggerak hati menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masing kita ini sedang melakukan safar, musafir yang bersifat maknawi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat seseorang muslim dan muslimah memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, disusul tertanam dan tertancap pada dirinya rasa berharap yang banyak untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah, lalu kemudian disusul dengan kecintaan yang dalam ingin bertemu dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, dia akan menemukan tiga penggerak ini memang bergerak pada seluruh jasadnya. Karena ketiga penggerak ini merupakan amal, amalan hati seseorang. Maka jikalau hati itu digerakkan oleh tiga hal ini, maka lihat kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan barakallahu fikum tentang al-anbiya, para nabi dan rasul, dalam pengabdian besar mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Landasan dan dasarnya ini dia barakallahu fikum. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabih, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in yad'unana raghaban wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah bercerita di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam pengabdian para nabi dan rasul barakallahu fik, dibangun di atas rasa takut, dibangun barakallahu fikum di atas rasa berharap. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tentunya barakallahu fikum, kita mengharapkan dan menginginkan di dalam hidup ini, di saat Allah Jalla wa'ala menyebutkan cinta dan juga jalan-jalan menuju cintanya, kita berharap kepingin masuk ke dalam cintanya Allah Jalla wa'ala. Dan kita berusaha untuk mengusahakan jalan-jalan untuk bisa mengejar cintanya Allah Jalla wa'ala. Di saat Allah Jalla wa'ala menyebutkan keridhaannya terhadap suatu kaum, kita terdorong untuk ingin bergabung bersama kaum dalam ridhanya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa yang seperti ini semoga selalu berada pada diri kita barakallahu fiik, sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Maka cukup sebagai penghibur barakallahu fiikum bagi kita terkait dengan cintanya Allah Jalla wa'ala, terkait dengan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Imran ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Rasul Allah, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir kepada Allah Jalla subhanahu. Yang ayat ini kemudian disebut dengan ayatul mihna, ayat ujian terhadap mereka orang-orang kafir yang mengatakan cinta kepada Allah. Dan kepada kita sekarang ini, atau siapapun dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan mereka cinta kepada Allah Jalla wa'ala, katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, Allah Jalla wa'ala memberikan barakallahu fikum jalan, memberitahukan langkah wujud cinta engkau kepadaku dan juga turunnya cintaku kepada engkau. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengatakannya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ikutilah aku, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tentu barakallahu fikum, perintah ini adalah perintah yang sangat-sangat dalam. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Segala apa yang datang dari Allah, dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam terkait dengan persoalan manhaj, terkait dengan persoalan akidah, terkait dengan persoalan ibadah, terkait dengan persoalan muamalah, akhlak, adab, mauqif, sikap, kita harus mengikuti Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fattabi'uni, kalian harus mengikutiku, kata Allah, Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tarik benang ke belakang. Sebelum kita mendapatkan hidayah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, kelam hidup ini barakallahu fi. Bahkan terkadang berubah tolak ukur, alat timbang di dalam hidup. Yang salah kita katakan benar, yang benar kita katakan salah. Bitaufiqillahi azza wa jalla, Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam cintanya, yaitu dengan memberikan hidayah untuk mengikuti jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sudah membacakan ucapan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau sekiranya kembali kepada masing-masing kita ini yang asalnya berada dari kezaliman, banyak berbuat zalim, kebodohan, kejahilan, kita tidak mungkin barakallahu fi kalau bukan karena hidayah dari Allah berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti ini kemudahan dari Allah Jalla wa ala. Yang tadi ketika kita mendengar Allah cinta kepada kaum, kita kepingin masuk ke dalam kaum yang dicintai oleh Allah Jalla subhanahu. Di saat Allah Jalla wa'ala memuji suatu generasi, kita kepingin masuk dalam generasi yang dipuji oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Keinginan itu barakallahu fi. Semoga buah sekarang hidayah ini merupakan buah dari apa yang kita inginkan sebelumnya. Cinta, ingin dicintai oleh Allah, ingin diberikan rahmat oleh Allah, ingin diridhai oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala memperlihatkan kita jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita siap meninggalkan segala sesuatu yang itu merupakan dukungan terhadap hawa nafsu kita. Kita siap meninggalkan semuanya untuk kemudian menjemput hidayah yang Allah jalla wa ala turunkan. Barakallahu fiik. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tinggal kita sekarang butuh taufik yang kedua. Taufik yaitu as-sabatu alal haqqi. Kita butuh taufik yang kedua, yaitu taufik untuk kokoh di atas kebenaran yang sudah kita ketahui. Karena perjalanan hidup ini barakallahu fik penuh dengan ujian dan cobaan. Kita takut dan khawatir kalau di tengah jalan barakallahu fik kita gagal untuk melangsungkan perjalanan yang suci menuju Allah jalla wa ala. Allah jalla wa ala mengingatkan bahwa Dia akan memberikan cintanya kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah untuk berjalan di atas jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, barakallahu fi. Di saat Allah azza wa jalla menyebutkan akan keridhaan suatu kaum terhadap mereka, keridhaan Allah jalla wa ala terhadap suatu kaum, kita ingin bergabung bersama mereka-mereka yang diridhai oleh Allah jalla wa ala. Okay. Bagaimana jalannya? Apa barakallahu fiik yang mereka dapatkan dan yang mereka telah lalui sehingga mereka meraih ridhanya Allah jalla subhana? Adakah peluang bagi kita untuk memperoleh dan mendapatkan ridha Allah jalla wa ala tersebut? Allah jalla wa ala yaqulu fi kitabi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah jalla wa ala telah menyebutkan orang-orang yang pertama kali mengikrarkan keislamannya dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, mereka telah berlalu dengan ridhanya Allah jalla subhanahu. Mereka kaum yang diridhai oleh Allah jalla wa ala. Mereka kaum yang telah dicintai oleh Allah jalla wa ala. Mereka adalah kaum yang telah bertaburan di dalam hidupnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan posisi kemuliaan hidup di akhirat mereka telah dapatkan melalui pemberitaan wahyu Allah jalla wa ala. Kita ingin bergabung bersama mereka. Mungkinkah kita akan masuk dalam skup mereka? Allah jalla wa ala menyebutkan barakallahu fikum dengan jawaban mungkin. Kemungkinan itu bagaimana caranya? Allah jalla wa ala memberitahukan wallazi nattaba'uhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti langkah mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang mengikuti jalan mereka dalam kebaikan barakallahu fik. Kata Allah jalla wa ala berarti ada peluang barakallahu fik yang dibukakan oleh Allah jalla wa ala. Sekali lagi walhamdulillah. Dengan pertarungan yang berat mungkin di awal-awal kita mengenal, tidak hanya kita dimusuhi barakallahu fik oleh kedua orang tua kita, teman-teman kita. Mungkin kalau kita jadi bawahan, dimusuhi oleh atasan kita. Kita jadi atasan, dimusuhi oleh atasan lagi kita. Terus demikian barakallahu fi. Allah jalla wa ala memperkenalkan kita manhaj nabiyuna sallallahu, manhaj yang telah dilalui oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Taufik dari Allah jalla subhanahu. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus selalu kita bersyukur barakallahu fi. Namun kita harus meminta setelah taufik ini, taufik as-sabat, taufik untuk kokoh di atasnya sampai kita bertemu dengan Allah jalla wa ala sebagaimana mereka kokoh sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti untuk kokoh istiqamah membutuhkan pengorbanan yang besar, membutuhkan barakallahu fikum kesabaran yang tinggi untuk kemudian sampai kepada Allah Jalla wa Ala dalam cinta dan dalam ridhanya rahimani wa rahimakumullah. Karena mungkin masih ingat apa yang kita sampaikan. Di saat kita mencoba untuk melakukan pembenahan terhadap diri kita sendiri, ternyata di dalam hidup ini banyak pihak yang tidak menerima barakallahu fi. Beliau akan sebutkan pihak pertama kali, yaitu iblis laknatullah alaih, yang tidak sudi dan tidak suka untuk kemudian kita jadi baik dalam hidup dunia ini, lalu kemudian kita jadi musuhnya. Mereka tidak menerima hal itu barakallahu fi. Mereka akan memasuki kita melalui seluruh organ-organ tubuh kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa segala yang itu merupakan alat-alat vital di dalam hidup, dia akan memasukinya rahimani wa rahimakumullah dan masuk melaluinya untuk kemudian menjatuhkan kita menjadi, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, junuduh, tentara-tentaranya barakallahu fi. Mata yang kita miliki, tangan yang kita miliki, pendengaran yang kita miliki, pikiran barakallahu fikum yang kita miliki, kaki yang kita miliki, semuanya itu barakallahu fik, alat-alat yang digunakan dan dimanfaatkan untuk kemudian menghalangi seseorang dekat dengan Allah Jalla Subhanahu, menghalangi seseorang untuk bisa melakukan pendekatan. Apalagi barakallahu fikum lisan ini benar-benar dijaga olehnya. Kapan saja barakallahu fi dia mau menyuarakan al-haq, maka dia akan berusaha untuk mengeremnya. Bahkan pikiran ini diganggu untuk kemudian ditanamkan rasa takut, kalau Anda berbicara demikian Anda akan dibenci, Anda akan ini, terus masuk barakallahu fi, agar kita ini diam dari menyuarakan kebenaran dan diam untuk kemudian tidak mengingkari kemungkaran rahimani wa rahimakumullahu jami'. Kalau ternyata barakallahu fi, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, kalau ternyata dengan bisikan-bisikannya yang dibisik ini adalah orang kuat, orang yang kokoh barakallahu fi, maka syayatin akan mencari penolong dan pembantunya dari syaitan manusia untuk bisa menggodanya, untuk bisa menariknya, untuk bisa menggeretnya, lalu kemudian terganggu dan tergoda, yang pada akhirnya melalui syaitan manusia ini barakallahu fi, dia kemudian masuk dalam jejaring iblis laknatullah alaih. Lah kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak benar-benar memberikan perhatian yang dalam pada keselamatan diri kita sendiri atau kebenaran yang kita telah Allah berikan untuk mengenalnya, kita mencoba untuk melakukan menutup mata atau bahkan membelokkan badan tidak mau menolehnya. Fattaqillah ya akhi, Anda sudah masuk di dalam jejaring iblis laknatullah alaih. Engkau sudah masuk barakallahu fikum dalam jaringannya syayatin. Lepaskan dirimu segera darinya. Kembali untuk melakukan penelitian ulang nikmat yang engkau telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah telah selamatkan engkau dari awal. Kok di pertengahan jalan Anda menjadi orang yang lembek. Anda terlihat tidak memiliki kekuatan. Anda banyak diam tatkala kemungkaran itu terjadi. Anda barakallahu fi memilih dan memilah di saat engkau ingin menyuarakan al-haq dan seterusnya. Bahkan Engkau mencoba untuk melakukan penilaian sebuah kepentingan di dalam hidup. Untuk mengatakan hak itu hak dan batil itu batil. Berarti engkau ini sudah masuk dalam perangkap rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fiik. Mari kita bersama-sama. Terlebih khusus diri saya sendiri, saya ajak. Dan mengajak ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Terkadang bersedih di saat melihat bagaimana Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memaparkan tentang jebakan perangkap-perangkap syayatin sebagai musuh kita di dalam hidup ini. Sulit kita untuk bisa mengelak dan sulit rasanya untuk kita bisa menang. Barakallahu fiik. Kalau tidak ada bantuan segera dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Tentu pertolongan Allah Jalla wa'ala akan menjadi kuat pada diri kita. Kapan? Di saat kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Di saat kita banyak melakukan ketaatan dan kebajikan barakallahu fikum di dalam hidup. Peluang-peluang yang Allah berikan dan bukakan bagi kita. Kita tidak menyia-nyiakannya. Menggunakan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita taufik untuk istiqamah di atas jalannya. Sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan barakallahu fikum. Setelah beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan nas-nas atau sebagian nas baik dari Al-Quran atau sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimanakah peringatan, hukuman, ancaman yang Allah berikan terhadap kesalahan dan kekeliruan. Tetapi tetap kita mengingat bila kesalahan itu menimpa diri kita sendiri atau barakallahu fikum terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan di dalam hidup, maka jangan biasakan diri untuk mencari kambing hitam. Jangan membiasakan diri barakallahu fiik untuk mencari kambing hitam. Mungkin kita di dalam safar. Kemudian datang berita yang memilukan dan menyedihkan. Sesuatu yang tidak kita inginkan terjadinya. Maka jangan biasakan untuk mencari kambing hitam. Segera kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Meminta barakallahu fikum kepadanya. Hikmah apa yang engkau persiapkan ya Allah. Di balik semuanya ini barakallahu fikum. Meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk bisa menjadi penghibur di dalam hidup. Mungkin. Karena dosa yang saya lakukan. Maka ampunilah aku ya Allah. Meminta kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fi. Maka oleh karena itu, di saat kita mengeluarkan sikap seperti itu dan kita terdidik di atasnya barakallahu fi, tidak pernah akan ditimpa oleh kekecewaan. Tidak pernah akan ditimpa barakallahu fikum oleh putus asa. Bagaimanapun musibah itu datang pada diri kita sendiri. Namun di saat kita atau membiasakan diri untuk mencari kambing hitam. Disinilah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fiik. Melemahkan iman yang ada pada diri kita. Dan kita tidak akan mau melakukan koreksian. Terhadap barakallahu fikum diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala rahimahullah. Wa kulluha tadullu ala. Annal ma'siyata. Hiya sababul wahidu. Fi taghyiri halil fardhi wal jama'ati wal ummati. Min ni'matin ila niqmatin. ومن سعادة إلى شقاوة ومن رخاء إلى شدة ومن يسر إلى عسر مما يدل على شؤمها wa syu'mi ghibbatiha wa tahaqqaqa 'uqubatuha al-'ajilah wal-ajilah wa tahaqquqi 'uqubatiha al-'ajilati wal-ajilah. Kata beliau barakallahu fi, semuanya ini menunjukkan ayat-ayat yang beliau bawakan dan nas-nas yang lain menunjukkan bahwa kemaksiatan itu merupakan sebab utama, sebab pertama, sebab yang paling depan yang mempengaruhi perubahan kondisi individu orang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemaksiatan itulah sebagai sebab yang utama terjadinya perubahan kondisi seseorang. Atau jamaah, sekelompok orang. Atau ummah, umat barakallahu fi. Dari nikmat menuju hukuman, dari kebahagiaan menuju kesengsaraan, dari kelapangan hidup menuju barakallahu fikum kesempitan, dari kemudahan menuju kesulitan, semuanya ini menunjukkan tentang jeleknya akibat daripada dosa dan kemaksiatan itu, baik hukumannya disegerakan atau barakallahu fikum al-ajilah disegerakan, dibayar kontan barakallahu fikum, atau ditunda rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya menukilkan ucapan al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, karena terkait barakallahu fikum tentang persoalan ini, seringnya kita tertipu di saat ternyata dosa itu tidak berbuntut kontan hukumannya. Sering barakallahu fikum kita melalaikan rahimani wa rahimakumullah hal tersebut. Al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa ha huna nuqtatun daqiqah. Sesuatu yang amat sangat daqiq, rinci, butuh perhatian dan nalar yang tajam dan tinggi. Yaghlitu fiha an-nasu fi amri adh-dhamm. Banyak orang yang salah dan keliru dalam persoalan kesalahan dan dosa. Banyak yang keliru dan salah, kata beliau, dalam persoalan dosa wahiyah. Annahum la yarawna ta'sirahu fil hal. Mereka tidak melihat pengaruh dosa itu di saat itu. Dia tidak melihatnya. Dia tidak menyaksikannya barakallahu fi. Wa qad yata'akhkhar ta'thiruhu fayansa. Terkadang diakhirkan pengaruhnya itu sampai dia lupa barakallahu fi. وَيَظُنُّ الْعَبْدُ لَا يُغِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ. Lalu seseorang hamba menyangka tidak akan menimpanya dan tidak akan terkenai dari pengaruh dosa yang dia lakukan. Ini kalau dosanya tentunya dia belum bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Tentu bagi yang bertaubat, Allah Jalla wa'ala akan bukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Tapi jikalau kesalahan itu barakallahu fi, yang dia belum bertaubat darinya, masih dia anggap enteng remeh, atau mungkin sesuatu yang tersembunyi barakallahu fi, tidak ada orang yang, tidak banyak orang yang mengetahuinya, ya. Lalu kemudian dia menyangka, kalau kemudian dia dibiarkan begitu saja barakallahu fikum. Seperti ungkapan seseorang, idza lam yaghbar haitun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'da al-wuqu'i ghubar. kalau ketika tembok itu jatuh, tidak ada debunya. Ya kalau sudah jatuh, tidak mungkin akan mengeluarkan debu lagi. Barakallahu fiik. Ini anggapan seseorang terhadap kesalahan dan kekeliruan. Wa subhanallah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wa subhanallah. Madza alakat hadhihi nuqtah min al-khalq? Apa yang telah membinasakan sekelompok orang dari makhluk ini yang beranggapan demikian? Apa yang menyebabkannya? Barakallahu fi. Wa kam azalat ghubar ni'mah wa kam jalabat min nikmah. Betapa banyak dan sering nikmat itu terhambur, terbang, hilang, dan betapa seringnya hukuman atau peringatan itu datang di dalam hidup. Wa ma aktsar al-mughtarrina biha min al-ulama'i wal fudala. Dan betapa banyak orang-orang yang telah tertipu dari kalangan ulama wal fudala. Fadlan anil juhad. Terlebih lagi barakallahu fikum dari orang-orang jahil. Beliau mengatakan wa ma aktsar al-mughtarrina biha min al-ulama wal fudala. Fadlan anil juhad. Aduhai betapa banyak dari kalangan ulama dan fudala tertipu barakallahu fi karena tidak melihat langsung hukuman itu. Barakallahu fi. Bagaimana lagi kondisi orang-orang jahil? Walam ya'lamil mughtar anna adh-dhanba yanqut walau ba'dahi. Yang tertipu itu tidak menyadari kalau dosa itu barakallahu fikum walaupun telah berlalu tetap akan terlihat. Tetap barakallahu fikum akan terlihat pengaruhnya. Kama yanqudhu sam wa kama yanqudhu al-jar al-mudmil 'ala al-ghisb wad-daghal. Sebagaimana pengaruh barakallahu fik racun. Dia tidak segera tetapi nunggu saatnya. Tiba-tiba terkapar barakallahu fi. Atau penyakit rahimani wa rahimakumullah. Kuman, bakteri. Tiba-tiba lama-kelamaan muncul di tubuh kita. Demam. Ya, bengkak. Rahimani wa rahimakumullah. Pengaruh lama. Waqad dzakara al-Imam Ahmad an Abi Darda. Al-Imam Ahmad rahimahullah telah menyebutkan dari Abu Darda, "U'budullah ka'annakum tarawnahu wa'uddu anfusakum min al-maut wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yulhikum." Wa'lamu anna al-birra la yabla wa anna al-ithma la yunsa. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beribadalah kalian kepada Allah jalla wa ala seolah-olah kalian melihatnya. Ai definisi ihsan. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Beribadalah engkau kepada Allah Jalla wa'ala seolah-olah engkau melihat Allah Jalla wa'ala. Padanya kekhusyuan, padanya barakallahu fikum kenikmatan beribadah di saat kita merasa melihat Allah Jalla wa'ala dalam peribadatan kita. Atau yang kedua, kalau tidak, anda yakin Allah melihat engkau, mengerti sir wal alan diri engkau, mengerti yang tersembunyi, mengerti barakallahu fikum yang nampak rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Kemudian beliau menyebutkan, hitunglah dan gabungkan diri kalian minal mauta dengan orang-orang yang telah mati. Dan ketahuilah, kata beliau, anna qalilan yughnikum, bahwa sedikit dari harta benda tapi cukup bagi engkau, itu lebih baik daripada banyak yulhikum tetapi melalaikan kalian. Kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka ketahuilah bahwa kebaikan itu tidak akan menjadi usang. Tidak. Kebaikan itu terus akan melahirkan kebaikan. Melahirkan kebaikan, melahirkan kebaikan. Tidak akan usang sebuah kebaikan, barakallahu fi. Ada dalam catatan rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana azam wa annal isma la yunsa, dan dosa itu tidak akan terlupakan. Dari ini ya ikhwani wa ya akhwati fillah azzakumullah, menuntut kita untuk membuka pintu taubat itu selebar-lebarnya. Membuka pintu taubat barakallahu fiik selebar-lebarnya, barakallahu dalam hidup ini. Jangan sampai kita bakhil. Nah, perlu diketahui, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan, beratnya seseorang untuk membuka pintu taubat itu merupakan hukuman yang keberikutnya dari dosa yang kita lakukan. Bila kita berat untuk membuka pintu taubat barakallahu fi, maka itu merupakan hukuman dari dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu melahirkan dosa yang keberikutnya. Sampai beliau menggambarkan, kalau yang pertama sudah selesai dikerjakan, yang kedua untuk kemudian memanggil, perbuatlah saya. Terjatuh pada yang kedua, dosa yang ketiga juga memanggil, kerjakan saya. Ketika jatuh kepada yang ketiga, yang keempat juga memanggil, terus demikian barakallahu fiik. Namun itu selesai di saat kita membuka pintu taubat barakallahu fiik. Sekali lagi, pintu taubat itu merupakan fadlun wa ni'matun minallah jalla subhanahu. Sebuah karunia dan nikmat dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin kita bertemu dengan dua orang yang dua-duanya ini candu. Yang satu ketika mendengar barakallahu fi bimbingan arahan ilmu, dia segera meninggalkannya tanpa ada barakallahu fi, tanpa ada beban di dalam hidupnya. Dia segera menyambut ajakan seruan. Yang satu banyak alasan yang dibikin, wah kini situ kini, banyak barakallahu fikum udur yang dikemukakan, banyak kemudian hal-hal yang tergambar, kalau saya begini, kalau saya begini, terus demikian barakallahu fik. Itu saya yakin yang berbuat pada diri orang ini untuk kemudian menutup dirinya membuka pintu taubat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti di sana ada sebab dan musabab. Pertama, muncul dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, taufik dari Allah jalla wa ala sebagai buah dari apa yang kita usahakan pada diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyaral ikhwa wal akhwati, kebaikan itu tidak akan dilupakan. Kebaikan itu tidak akan usang dan dosa itu tidak akan dilupakan. Kata beliau Abu Darda radhiyallahu ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, وَنَظَرَ بَعْدُ الْعُبَّادِ إِلَى صَبِي فَتَأَمَّلَ مَحَاسِنَهُ فَأَتَى فِي مَنَامِهِ وَقِيلَ لَهُ لَتَجِدَنَّ غِبَّهَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. Seseorang ibad, ahli ibadah, satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan, barakallahu fikum, termasuk juga yang dilakukan oleh iblis untuk melakukan penipuan, barakallahu fikum, kepada yang lain. Di saat seseorang itu masuk, dia bagus, temannya masya Allah, biasa hidupnya, tiba-tiba dia terjatuh di dalam kesalahan, terjatuh di dalam dosa, atau terjatuh di dalam penyimpangan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia tidak mau rujuk atau tidak mau bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dari dirinya sendiri. Berat untuk membuka pintu taubat. Kemudian syaitan memanfaatkan orang ini. Ditampilkan dia orang tekun, rajin ibadah. Ya. Wah, sampai terkagum orang lain yang belum mengenalnya, melihatnya. Terkagum rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dia duduk, bagaimana kalau taklim, kalau misalkan barakallahu fiik, kalau ibadah, kalau ini, pokoknya sudah terdepan. Untuk kemudian menutup kekeliruan dan kesalahannya rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk min afa'il syayatin. Yang kita harus berhati-hati apabila kita dijebak melalui pintu demikian. Kita dijebak rahimani wa rahimakumullah, dosa masih berada pada diri kita, belum barakallahu fikum kita bertaubat darinya, masih kita jaga pelihara dosa itu, lalu kemudian didorong kita, ayo tekun. Itu adalah langkah untuk melakukan penipuan kepada orang lain pada diri kita sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga bagaimana kita tertipu setelah itu? Masa sih orang yang baik seperti itu? Masa sih orang yang seperti ini kok dibicarakan? Masa sih orang yang seperti ini kok dikatakan la'ab? Dikatakan mutalawin? Dikatakan makir? Masa sih? Ini dia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai kita terjebak barakallahu. Disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hidayah untuk kokoh bersama al-haq dan berjalan bersama pembimbing-pembimbing al-haq min ulama'il kibar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hilangkan perasaan. Hilangkan barakallahu fi. Allah tidak buta terhadap kesalahan kita, kesalahan dia, kesalahan mereka, kesalahan siapapun. Allahu Jalla wa'ala akan munculkan semuanya itu dari goyangan lisannya, dari barakallahu fikum sikap-sikapnya, bahkan dari tangannya, tulisan-tulisan tangannya. Allah tidak tidur, barakallahu fik. Di saat kita tidur dan mereka bangun melakukan kekeliruan dan kesalahan. Di saat kita naim, tidur, tidak terjaga, barakallahu fik. Dalam bahasa bahwa belum sampai ilmu kita kepada kekeliruan dan kesalahan itu, Allahu Jalla wa'ala maha mengetahuinya, dan Allahu Jalla wa'ala akan menampilkan dan mengangkat siapa yang akan menasihatkannya dan siapa yang akan menyelamatkan kita, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk melepaskan diri dari belenggu syayatin dan juga jebakan syaitan itu, coba baca Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'is safi. Kita menemukan betapa sulitnya untuk melepaskan belenggu, barakallahu fi. Ternyata ada kiat-kiat yang dengan jalah kita terlindungi dan terjaga barakallahu fiik, dan pintu yang paling besar ketaatan dalam keikhlasan kita kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan barakallahu fiik, hadza ma'a anna lidzambi naqdan mu'ajjalan la yata'akhkhar anhu. Bersamaan dengan ini semua, kata beliau, bahwa di sana ada dosa kemudian ditebus segera, dibayar dengan kontan barakallahu fiik, akibat dosa yang kita lakukan tidak diakhirkan, kita mendapatkan hukumannya. Kita lihat, bersedih melihat saudara kita, tetapi jangan sampai kita tertipu. Dosa-dosa yang kita telah lakukan dahulu segera dibongkar barakallahu fiik, untuk kita segera bertaubat kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Dikhawatirkan kemudian akan menyusul hukumannya dari Allah jalla wa ala dari kelalaian dan sikap merasa amannya kita dari hukuman tersebut. Qala Sulaiman At-Taimi, inna ar-rajul la yusibu adh-dhanb fi sirr, la yusibu adh-dhanb fi sirr fayusbih wa alayhi madhallatuh. Sesungguhnya seseorang ditimpa oleh dosa di dalam kerahasiaannya, di saat sembunyi barakallahu fiik, maka di pagi harinya dia menemukan rasa kerendahan, kehinaan terhadap dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa beliau mengingatkan, ini dosa yang tidak segera ditutup dengan taubat kepada Allah jalla subhanahu. Kalau dosa sebesar apapun bila ditutup dengan taubat, kama la dambalah, seperti orang yang tidak berdosa anak. Tapi sekecil apapun dosa itu kalau dibiarkan terus akan bertumpuk-tumpuk. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau barakallahu fi, wa qala Yahya ibn Mu'ad ar-Razi, ajibtu min di aqlin yaqulu fi du'ai. Saya heran, kata beliau, dari orang yang punya akal, berakal, dia berkata kepada di dalam doanya, Allahumma la tushammit bil diyal a'da. Ya Allah, jangan engkau kuasakan atas diriku musuh-musuhku. Kata Yahya ibn Mu'ad ar-Razi rahimahullah, saya heran, dari orang yang punya akal dia berdoa, di dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau kuasakan, timpakan musibah pada diriku melalui tangan musuh-musuhku. Thumma huwa yushammitu binafsihi kulla aduwin lah. Ternyata orang yang tadinya berdoa demikian, dialah yang mengundang barakallahu fiik, yang memanggil, mengajak, memberikan peluang untuk musuh-musuhnya itu menguasai dirinya sendiri. Dia yang memberikannya, dia yang membukakan peluang. Rahimani wa rahimakumullah. Kila wa kaifa dhalik, bagaimana hal itu terjadi? Dia meminta kepada Allah jalla wa ala agar jangan ditimpakan dari kejahatan musuh itu pada dirinya, sementara dialah yang telah menjerongkokkan dirinya untuk dikuasai oleh musuhnya barakallahu fiik. Ditanyakan kepada beliau, bagaimana hal itu terjadi? Qala ya'tillaha, wa yushammitu bihi fil qiyamati kullu aduwwi. Kata beliau, barakallahu fi. Beliau menjawab itu dengan dia bermaksiat kepada Allah. Maka setiap orang yang pernah diwalimi, disakiti, kelak pada hari kiamat, dia akan datang untuk mengambil semuanya kebaikannya, rahimani wa rahimakumullah. Datang pada hari kiamat, setiap musuhnya itu, barakallahu fi, mendatangi dia, kata beliau, rahimani wa rahimakumullah. Dia pernah mencela ini, pernah mencaci maki itu, pernah memukul ini, pernah, barakallahu fi, tidak kemudian disusul dengan taubat kepada Allah Jalla subhanah. Lah, semuanya itu kelak datang mengambil bagiannya masing-masing. Kalau sekiranya ketaatan yang kita tabung, yang kita kumpul itu ludes, habis, sementara hutang belum dibayar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk membayar hutang itu, kejelekan yang bersangkutan akan ditimpakan kepada kita. Bukankah itu merupakan, barakallahu fi, kebangkrutan yang menakutkan dan mengerikan? Jikalau nilai ibadah kita, nilai ketaatan kita, nilai ibadah salat kita, barakallahu fi, lalu kemudian diambil oleh Allah Jalla subhanah. Ingat, di situ ada pintu syaitan untuk masuk melalui dalil-dalil seperti ini dan yang semisalnya, rahimani wa rahimakumullah. Yaitu mengecap dengan hadis ini terhadap orang-orang yang melakukan ingkarul mungkar, mengatakan yang salah itu salah. Barakallahu fik, yang mengatakan al-haq itu hak, ditempelkan hadis-hadis ini dan hadis yang semisalnya, lalu membahasakan jangan suka menggibahi teman. Beda, barakallahu fik. Loh, ini kan masuk ghibah loh, Pak Ustaz. Iya, benar. Tetapi ghibah yang diperbolehkan di dalam agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya al-haq yang engkau kenal itu dipermainkan oleh teman engkau, ulama al-haq yang engkau kenal itu diinjak-injak, dilecehkan dan dihinakan oleh teman engkau, apakah engkau tidak memiliki ghirah untuk tampil memberikan pembelaan terhadap hak dan memberikan pembelaan terhadap alimul hak itu? Bila engkau tidak memiliki ghirah untuk memberikan pembelaan terhadap al-haq dan ahlul haqi, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah telah memberikan jawaban. Apa kata beliau? Termasuk hukuman dosa dan kesalahan adalah lemah dan hilangnya ghirah kita, kecemburuan kita untuk membela kebenaran, barakallahu fi, dan membela ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullah. Maka itu sebab dan akibat dosa yang kita lakukan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maksudnya, kita khawatir masuk dalam jejaring iblis laknatullah alaihi, dan kita tidak menyangka dan menyadari hal itu, barakallahu fi. Penjelasan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa' rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tertipu bahwa dosa itu tetap akan memiliki pengaruh. Apakah pengaruhnya itu segera atau pengaruhnya itu, barakallahu fikum, ditunda, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lah, kalau orang yang tidak memiliki usaha melakukan koreksian terhadap dirinya, maka terus akan bablas dosa satu, bablas, lupa. Besoknya lagi lupa, lahir dosa yang keberikutnya, lupa terhadap dosa-dosa. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh peristiwa. Maka itu merupakan apa yang telah berlalu dari kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan. Jangan sekali lagi mengkambing hitamkan barakallahu fikum orang lain. Tetapi kita harus mengoreksi diri sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan barakallahu fik, beliau mengatakan bahwa terjadinya perubahan kondisi pada diri orang atau pada sekelompok orang atau pada umat itu disebabkan karena pengaruh dosa. Beliau mengatakan wa sadaqallahu azza wa jalla innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan mengganti, tidak akan merubah, tidak akan menukar apa yang suatu kaum itu berada di atasnya. Nikmat, kok tiba-tiba menjadi nikmat, senang, tiba-tiba berubah menjadi barakallahu fikum, ya, sempit hidupnya, mudah urusannya, kok tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit, buntu barakallahu fikum jalan keluar. Subhanallah. Kalimat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang bagaimanakah akibat dosa menyempitkan barakallahu fikum hidup dan langkah-langkah kita itu terhalangi untuk bisa mencari jalan keluar. Semuanya tertutup karena kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan. Coba baca bagaimana ulama kita untuk menghadapi dan menyelesaikan perkara yang sangat sulit. Mereka selesai melalui takarruf kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selesai barakallahu fi dari pendekatan diri, melalui pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, meminta barakallahu fi. Beliau mengatakan, Allah Jalla wa Ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu yang kaum itu berada di atasnya. Sampai kemudian kaum itulah yang melakukan perubahan terhadap diri-diri mereka. Perubahan terhadap sesuatu itu, merekalah yang melakukan perubahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kalau dari baik kepada yang jelek. Demikian juga halnya dari yang jelek kepada yang baik. Seseorang ingin berubah tetapi tidak punya usaha. Dia tidak menampakkan usaha, dorongan, dukungan dari dirinya sendiri. Ini datang mengingatkan, itu datang menasihatkan, dipanggil oleh ustaz, diingatkan, dibawakan hujah, disampaikan, wah subhanallah. Tetapi dia tidak punya dorongan dari dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala mengingatkan barakallahu fik. Perubahan yang terjadi dari jelek kepada yang baik, ada usaha pada dirimu sendiri. Perubahan barakallahu fikum dari jelek kepada yang baik, ada usaha pada dirimu. Lalu ada taufik dari Allah Jalla wa Ala, karunia, nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri engkau barakallahu fik. ويقول أيضا الله جل وعلا برفرمن جوجا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Demikian Allah عز وجل tidak akan melakukan perubahan terhadap sebuah nikmat yang Allah berikan nikmat itu atas suatu kaum, sampai merekalah yang melakukan perubahan terhadap nikmat-nikmat tersebut. Allah tidak akan berbuat zalim kepada mereka, barakallahu fi. Maka di saat seseorang itu mendapatkan apa yang tidak mereka inginkan, pertama, Anda yang telah berbuat zalim pada diri Anda. Engkau yang telah berbuat zalim pada diri engkau, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa annallaha sami'un alim. Dan Allah Jalla wa'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Loh, misalkan, ini kok dulu Masya Allah dihormati, disayang, di ini, di itu, sama alim fulan, sama ini, sama itu, kok tiba-tiba berubah, barakallahu fi, pujian itu berubah menjadi peringatan, nasihat keras padanya. Siapa yang antum salahkan? Siapa, barakallahu fi? Apakah antum akan menyalahkan yang sayang terhadap dia untuk dia bisa berubah, untuk dia bisa dan seterusnya? Atau engkau akan menyalahkan orang yang disalahkan untuk dia mau segera kembali dan taubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala? Lah kalau sampai terbalik, orang yang kita kenal dia baik, tiba-tiba memang terjadi perubahan pada dirinya yang kita tidak mengetahui perubahan itu. Allahu Jalla wa'ala yang maha mengetahuinya. Lalu kemudian Allahu Jalla wa'ala membangkitkan, barakallahu fi, seseorang untuk menasehati orang ini, meluruskannya, dan juga menyelamatkan orang-orang di bawah dia, di bawah bimbingannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sampai kita menyalahkan yang memberikan bimbingan, yang menasihatkan kita, yang membongkar, barakallahu fi, perkara yang kita tidak mengetahuinya, berarti kita sudah masuk dalam perangkapnya syayatin. Kita masuk dalam perangkapnya syayatin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apakah kita akan cukup dengan tidak menerima? La. Engkau akan digeret kemudian oleh syayatin ini untuk masuk kepada jebakan membela orang yang salah. Apakah engkau cukup sampai di sini? Tidak. Engkau akan mencela dan mencaci maki yang memberikan nasihat tersebut. Kan tinggi, barakallahu. Lah ini pintu dan jejaring iblis sangat-sangat halus. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan bisa masuk dalam perangkapnya. Ya ikhwani wa ya akhwati fillah hafizani wa hafizakumullah. Sangat menakutkan. Dalam jebakan syayatin untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Begitu, barakallahu fiik, teratur dengan rapi daripada kita yang beriman cuma memiliki doa keselamatan untuk kita panjatkan kepada Zat yang Mahakuasa Allahu Jalla wa'ala. Mereka telah merancang strategi yang sangat untuk kemudian menjebak seseorang, barakallahu fiik. Mulai dari dosa yang paling besar dulu, oh tidak mempan, syirik, diajak kufur, diajak ini, tidak mempan. Turun. Mengajak kepada, barakallahu fikum, kebidaan. Oh, tidak mempan. Orangnya kuat, tokoh sunnah, ahlus sunnah. Diajak lagi untuk turun ke bawahnya. Kepada dosa-dosa kemaksiatan. Tidak mempan juga, barakallahu fikum. Kenapa tidak mempannya? Dia bisa menjatuhkan suatu ketika, tetapi dia buka pintu taubat selebar-lebarnya. Sudah membuka pintu taubat, dia kembali taat, gagal lagi. Berikutnya, barakallahu fi, melalui pintu kemaksiatan ini, dia bisa menjatuhkan hamba Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. ternyata dia kembali membuka pintu taubat. Dia tutup dengan amal-amal saleh kepada Allah Jalla Subhanahu. Gagal lagi untuk menjatuhkan. Turun kepada peringkat yang berikutnya. Kepada barakallahu fikum antara afdal dan yang kurang afdal. Lalu kemudian turun kepada berikutnya. Kepada hal-hal yang mubah. Perkara-perkara yang boleh. Keep. Dia melalaikan kita dengan perkara-perkara yang boleh. Yang tidak ada nilai kebaikan dari Allah Jalla Subhanahu. Kalau seseorang sudah terlalai dengan perkara yang tidak bernilai. Barakallahu fi. Dia akan kembali terus ke atas lagi. Balik. Satu. Dua. Kalau sudah terlalaikan dengan perkara yang tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Dijatuhkan kepada yang berikutnya. Kelalaian itu sesuatu alat yang dipergunakan oleh syaitan untuk menjebak hamba-hamba Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ngerinya tipu daya dan muslihat musuh kita yang sangat ini. Musuh kita rahimani wa rahimakumullah jannah. Ternyata perlindungan kita itu ada pada ilmu agama. Penjagaan dan tameng hidup kita ini ada pada amal yang kita lakukan, pada ilmu yang kita telah kerjakan. Ini tameng rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau ini luntur, bermalas-malasan kita di dalam belajar ilmu juga disusul bermalas-malasan di dalam mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Coba antum lihat, digeret sedikit-sedikit. Tidak lagi merapat sama temannya. Tidak lagi barakallahu fikum. Setelah itu tidak lagi rasa tenang tinggal di lingkungan yang baik. Tidak lagi mau ketemu sama teman. Terus bersembunyi, mengelak, dan seterusnya. Nas'alullah salamatal afiyah. Setiap kita itu harus berjaga-jaga. Maka kekuatan ini jangan sampai disia-siakan. Peluang untuk belajar ilmu agama, kesempatan barakallahu fi, dan juga kekuatan yang Allah berikan untuk kita bisa mempraktikkan ilmu agama ini, jangan sampai kita sia-siakan. Kalau kita sia-siakan, kita lalai daripadanya, akan ditangkap kesempatan dan peluang itu oleh musuh yang selalu mengintai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka terjadinya perubahan pada seseorang yang mungkin kita tidak mengetahui karena ada di sana amal batinnya, ya, ada yang ilmu dia miliki kita belum sampai padanya, lalu kemudian dia kaburkan ilmu itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah tidak akan membiarkan kita atau ahlus sunnah di dalam kebimbangan dan kebingungan. Allah akan menurunkan siapa yang akan mengeluarkan kita dari kebimbangan dan kebingungan barakallahu. Maka saya mengajak, lapangkan dada untuk bertemu dengan al-haq dan lapangkan dada untuk berjalan bersama ahlul haq. Pasang niat untuk kemudian kita selalu berada di atas al-haq. Dan selalu berjalan bersama ahlul haqqi. Ini harus terus kita inginkan di dalam hidup. Kita tanam harapan ini. Sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafizani wa hafidakumullahu jami'an. Tentu barakallahu fi. Usaha yang berikutnya yang kita lakukan. Jangan kita menjerongkokkan diri dalam penguasaan dan kekuasaan musuh kita dengan membuka pintu dosa dan kemaksiatan. Bila karena iman kita lemah, teman kita jelek terjatuh di dalam dosa suatu ketika, ingat, jangan berat untuk membuka pintu taubat. Sebesar-besar kesalahan dan kekeliruan yang engkau lakukan, Allahu Jalla wa'ala membukakan pintu taubat kepadanya dengan pintu yang sangat lebar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, Wa man arada an ya'rifa khatar al-ma'siyati jayyidan liyuzahziha nafsahu an dururiha wa yabta'idu an anasiriha wa yabta'idu an anasiriha wa wasailiha falyaqra al-qisas al-qur'ani al-karima bita'ammulin wa'tibarin fa innahu hina idhin sayastabinu lahul amru ala akmali wajhin wa tawaharu lahul haqiqatu wadihatan jalilah jaliyatan annal ma'siyata sababun fi raf'in ni'ami wa tadmiril ajyali wal umami wa matkhiha wa tardiha fil hadidi wal darakati fi duriha salati wal asima min amrillahi illa man rahima. Beliau mengatakan barakallahu fik rahimahullahu rahmatan wasi'ah, barang siapa yang ingin mengetahui, mengenal bahayanya kemaksiatan dengan benar-benar, lalu kemudian ingin melindungi dan menyelamatkan dirinya dari jalan kemaksiatan itu, dan dia ingin menjauhkan diri dari unsur-unsur dan jalan menujunya, maka hendaklah dia membaca cerita-cerita di dalam Al-Quranul Karim dengan penuh ta'ammul, mengkaji, mendalami dan mengambil pelajaran darinya, maka di saat itulah akan nampak jelas di hadapannya perkara dengan sesempurna-sempurnanya. Dan akan jelas pula hakikat bahwa kemaksiatan itu merupakan sebab terangkatnya nikmat dan dihancurkannya generasi dan ummah, bahkan sebab dihukum dengan ditelannya oleh bumi, dan sebab kerendahan dan kehinaan pada tiga negeri barakallahu fi, dunia, alam kubur dan alam akhir. Semuanya ini tentunya Al-Quran yang kita kaji dan dalami serta kita baca, sunnah Nabi SAW kita pelajari, kesempatan itu merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhanahu. Mengambil iktibar pelajaran daripadanya merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Pemberitahuan dari Allah Jalla wa'ala tentang semuanya itu merupakan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dia paparkan di depanmu, ini lo jalan yang akan mengantarkan kepada kebencianku, kepada murkaku, kepada barakallahu fikum neraka, hukuman. Dan ini lo jalan menuju surga, menuju ridhonya, menuju cintanya. Diberikan kebebasan barakallahu fikum bagi kita untuk memilihnya. Bukankah ini kasih sayang Allahu Jalla Subhana? Jawabannya iya. Kasih sayang Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Allah memberikan kepada engkau pilihan, silakan. Kalau anda menempuh ini ujungnya. Kalau anda lewat jalur ini akhirnya. Diberitahukan dengan gamblang mudah. Al-Quran yang sedemikian barakallahu fik. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Allah gampangkan untuk dikaji dan didalami. Ya, coba antum kalau mengkaji dan mendalami pasal-pasal undang-undang yang dibuat oleh manusia, saya kira mumet antum untuk mengkajinya. Ya, sulit untuk mencernanya, ini apa sih? Kok dari sini ada pasalnya, ada babnya, ada ini, ada itu. Mumet tarakallahu. aturan Allah Jalla wa'ala begitu gampang. Tapi kenapa sulit untuk orang bisa masuk ke dalam yang mudah dan gampang? Kedua, kok malah orang yang sudah masuk di dalamnya banyak keliru dan salah? Siapa yang salah? Sudah kita diberitahukan jawabannya oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau nilai atau usaha engkau ternyata menghasilkan nilai miring, menghasilkan nilai negatif, Anda yang salah. Anda barakallahu fikum yang salah. Oke, sekarang contohnya. Seseorang rahimani wa rahimakumullah memahami barakallahu fikum satu ayat di dalam Al-Quran, kok keluar menjadi orang yang punya akidah wahdatul wujud. Keluar dari Al-Quran itu kok malah menamatkan sholatnya. Keluar dari Al-Quran satu ayat di dalam Al-Quran, lo kok mengkafirkan saudaranya, menghalalkan darah saudaranya. Orang keluar dari Al-Quran dan sunnah barakallahu fi, lo kok dia membolehkan yang itu merupakan prinsipnya orang-orang kafir. Di mana barakallahu fi? Ternyata salahnya mereka-mereka ini tidak memahami Al-Quran dan undang-undang itu melalui jalur yang diletakkan oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu mengikuti langkah para pendahulu kita yang soleh. Yang salah siapa? Siapa yang keliru barakallahu fi? Mau disalahkan siapa bar? Anda sendiri. Ketika ditegur, ketika diajak kembali kepada jalan yang ini diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, Anda enggak mau. Anda tidak menerima. Bahkan Anda menganggap yang mengajak Anda ini kok mau menang sendiri. Sok paling benar, paling suci, paling ini. Itu semua pintu dan ucapan ini yang menghalangi hidayah itu turun padanya barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, faya ikhwani wa ya akhwati fillah, disinilah letak bagaimana nilainya sebuah keselamatan di dalam barakallahu fikum beragama ini. Banyak atau umat manusia ini atau kaum muslimin banyak menempuh jalan kesesatan daripada jalan al-haq yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum memberikan kita karunia untuk menempuh jalan ridhonya dengan jalan yang diridhainya, mengejar ridhonya melalui jalan yang diridhainya. Itulah jalan orang-orang yang telah mendapatkan ridha dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Beliau kemudian mengatakan, wasmah li ayyuhal qari'ul karim wa arju Allah ay yaj'alana jami'an kurama'a linasma'al qawla fanuti' wa naqra'al mufida fana'malu bih wa nansurahu wasmah li an as'ala wa ujiba. Kata beliau barakallahu fi, maafkan, ay berikan saya jalan, kelonggaran, peluang, wahai para pembaca, termasuk kita di dalamnya barakallahu fi. Saya berharap kepada Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semua ini kurama, orang-orang mulia. Bagaimana gambarannya? Mendengar ucapan lalu kita menaatinya. Membaca faedah lalu kita mengamalkannya. Dan setelah itu kita menebarkannya, menyebarkannya barakallahu fi. Berikan saya jalan, peluang, bolehkan bagi saya untuk saya bertanya dan saya yang menjawabnya, kata beliau. Qala, ma alladhi sabbaba li iblis at-tarda wal ib'ada wan nafya min mahallil mala'il a'la wa qad kana ashadd ijtihadin fil ibadati ma'al mala'ikati. Kata beliau, beliau bertanya, biar saya yang menjawabnya. Saya yang bertanya, biar saya yang menjawabnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Ini tentunya untuk kemudian mendidik, membimbing. Kemudian barakallahu fiik, menanamkan ilmunya untuk ilmu beliau. Untuk kemudian mendekatkan kita kepada pemahaman. Kata beliau, apa yang menyebabkan iblis terusir dan terjauhkan serta dilenyapkan dari tempat yang tinggi, yang dia dulunya adalah orang yang paling keras, tinggi tingkat kesungguh-sungguhannya dalam beribadah bersama para malaikat. Apa yang menyebabkannya? Wal jawab, innahal ma'siyatu, itulah kemaksiatan. Dzalika anna Allah al-hakima khalaqa Adama biyadihi min turabin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'alahu basharan sawiyya وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة وإبليس فيهم بالسجود له فسجدوا إلا إبليس الحسود إلا إبليس الحسود أبى أن يكون مع الساجدين معتزا بأصله ومفتخرا بعنصره ومحتقرا لمن أمر بالسجود له فصار بتلك المعصية الواحدة ملعونا أثيما وشيطانا رجيما ومحروما من رحمة الله جزاء ما فعل وكان الله عليما حكيما والآيات التالية تقص علينا نبأ القصة بالتفصيل. Beliau mengatakan, sebabnya itulah kemaksiatan. Yang demikian itu, di saat Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana menciptakan Adam dengan tangannya, yang berasal penciptaannya dari tanah, lalu kemudian Allah Jalla wa Ala menyempurnakannya dan meniupkan pada dirinya itu ruh, lalu menjadikannya manusia yang sempurna. Setelah itu, Allah Jalla wa'ala mengajarkan kepada Bani Adam atau kepada Adam nama-nama. Setelah itu, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada para malaikat, termasuk di dalamnya iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam. Semuanya sujud illa iblis. Semuanya sujud kepada Allah Jalla wa Ala kecuali iblis al-hasuda, kecuali iblis yang punya penyakit sangat hasad. Rahimani wa rahimakumullah. Penyakit barakallahu fikum hasad. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ma khala jasadul mu'mini min hasadi, tidak lepas jasad seorang mukmin itu dari penyakit hasad. Ma khala jasadul mu'mini min hasadi, tidak terlepas, tidak kosong jasad orang yang beriman itu dari penyakit hasad. Semua kita punya bibit barakallahu fi. Nas'alullah salamatul afiyah. Namun di saat kita menyadari bahwa kita punya bahan-bahan kejelekan dan kerusakan pada diri, pengetahuan kita itu sudah cukup, itu merupakan fikhina kefakihan diri kita rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang tidak tahu dirinya itu berpenyakit. Lah ini yang parah. Dibanding dengan orang tahu dirinya itu berpenyakit. Kan begitu kalau antum periksa, oh diberitahu ini penyakitnya ini. Kan enak ya, walaupun ketar-ketir badannya. Barakallahu fi. Ya. Jadi ini dibentengi dirinya imani wa rahimakumullah jami'an. Dibanding dengan orang yang tidak tahu. Sampai qala ba'du salafi. Termasuk dari kefakihan seseorang itu, dia mengetahui dan menyadari dari mana syaitan akan menggelincirkan dirinya sendiri. Dia tahu dan menyadari dari mana syaitan akan menggelincirkan dirinya sendiri. Maka ini termasuk dari kefakihan seseorang barakallahu fi. Apalagi kalau dia tampil menjadi sang dokter pada dirinya. Lebih lagi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semua kita punya bibit. Kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk kita dimelekkan penyakit-penyakit kita itu. Ketika melihat sesuatu, dari sini munculnya penyakit itu muncul, mau tumbuh, kita segera menghantamnya, kita berikan racun, kita berikan barakallahu fi. Lah ini kefakihan pada diri seseorang ya ikhwan. Makanya oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menyindir di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang-orang yang melakukan pembersihan, pensucian pada dirinya. Merugi orang-orang yang barakallahu fikum menodai dirinya sendiri. Allah Jalla wa'ala menyinggung dalam ayat yang lain dengan melarang, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Dia Allah Jalla wa'ala maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Ana enggak punya penyakit hasad ya akhi. Ana enggak punya penyakit kibir. Ana enggak punya. Lah ya akhi, jangan. Rahimani wa rahimakumullah. Kefakihan seseorang itu terlihat. Bisa dia tahu kalau itu dia memiliki penyakit yang banyak. Yang darinya syaitan akan menggelincirkan dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan. Kita perhatikan satu penyakit yang beliau berikan yang ada pada syayatin. Atau iblis laknatullah alaih hasud. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Lalu kemudian dia enggan untuk masuk bersama, bergabung bersama orang-orang yang sujud kepada Nabi Adam. Mu'tazzan bi aslih. Ini berbangga pada asal penciptaannya. Adam diciptakan dari tanah. Saya ini kan lebih baik dari api. Antum setuju enggak? Hah? Dikatakan api itu lebih baik dari tanah. Ayo. Setuju apa tidak? Hah? Setuju apa tidak? Barakallahu fiik. Setuju apa tidak? Api lebih baik dari tanah. Artinya kias-kias batil ya akhwat, yang mengajari orang untuk mengiaskan kias batil itu setan loh. Iblis laknatullah alaih, barakallahu fikum. Ya. Dia yang mengajari untuk melakukan kias batil, rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Mulai kita berbicara tentang dakwah, ada kias-kias batil, rahimani wa rahimakumullah. Kayak yakni ucapan Syekh Ubaid hafidhani wa hafidhakumullah, ucapan barakallahu fi Asy-Syeikh Rabi hafidhahullahu ta'ala terhadap Dzulkarnain rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sana juga Asy-Syeikh Ubaid memperingatkan atau mengingatkan berbicara tentang Asy-Syeikh Ahmad Badmul rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mencoba untuk melakukan pengkiasan untuk kemudian menyalahkan barakallahu fi kita-kita ini yang mengambil fatwa dzakal alimur rabbani. Kaip Anda menerima tahdziran Syekh Ubaid kepada Asy-Syeikh Muhammad Al-Imam dan juga Abdurrahman Al-Adani, Syekh Abdurrahman Al-Adani. Kaip Anda menerima terus Anda tidak mau menyebarkan? Coba antum perhatikan. Aslul mas'alah. Persoalannya barakallahu fikum apa? Qiyas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang salah dan keliru rahimani, tapi kita punya guru untuk kemudian menggeret, menyembunyikan kebatilan, lalu setelah itu melabrak barakallahu fikum al-haq dan ahlul haq. Ini dia setan jadi gurunya. Iblis laknatullah alaih, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Faya ikhwani, seringkan kalau mungkin ikhwanuna ia membuka barakallahu fiik, sering internet atau bagaimana ya, mendapatkan hal-hal yang demikian itu. Saya ingatkan, antum percaya kepada guru-guru engkau yang engkau kenal tidak berkhianat pada diri engkau. Percaya kepada ulama yang tidak akan mengkhianati umat ini barakallahu fi, yang tidak akan mengkhianati agama ini rahimani wa rahimakumullah, yang tidak akan berkhianat mengkhianati al-haq dan tidak mengkhianati manhaj ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Percaya barakallahu fikum bersama dzaka akabir ulama ina, yang mereka berbicara itu dengan hujjah. Berbicara barakallahu fikum dzaka alimur rabbani al-jarh wa ta'dil, di imam al-jarh wa ta'dil di masa sekarang ini, tentang salah satu ustaz yang ada di Indonesia, sebutkan ustaz Dzulkarnain di saat itu berbicara demikian barakallahu fikum. Apa kemudian beliau itu berbicara tanpa dasar ilmu, mengada-ngada, lalu menghancurkan salafiyin yang ada di Indonesia, memecah belah mereka barakallahu fi, ataukah dia adalah sangat sayang terhadap kita yang ada di Indonesia ini? Hah? Ayo jawab. Apakah dia ingin memecah belah? salafiyin yang ada di Indonesia ini, yang dia dari awal memberikan perhatian yang dalam terhadap perjalanan dakwah salafiyah di negeri kita ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa kemudian di saat guru kita, ustaz kita, alim kita ini dibicarakan, lalu kemudian dia memiliki sifat hasad terhadap dia, atau levelnya enggak pantas berbicara tentang Ustaz Zulkarnain karena dia adalah muridnya ini. Wah, sebuatnya disebutkan barakallahu fiik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semestinya kita harus bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, ya ahlas sunnah wal jamaah. Bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, kita diselamatkan oleh Allah Jalla wa Ala melalui barakallahu fikum dzakal alim, melalui tangan orang alim yang dia sayang terhadap seluruh salafiyin yang ada di seluruh dunia termasuk kita di Indonesia ini. Bukankah termasuk tanda kesesatan jikalau barakallahu fikum engkau kemudian mencela, mencaci maki, engkau tahu ada orang mencela dan mencaci maki dakan alim, anda diam seribu bahasa, anda tidak memberikan pembelaan terhadap hal itu barakallahu fi. Bukankah itu alamatul walal, tanda kesesatan rahimani wa rahimakumullah pada diri kita? Lebih dari itu, dengan bab yang kita bahas masuk dalam perangkap iblis untuk kita diam di saat hak seorang alim lalu kemudian dihancurkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudahlah, apa yang terkait dengan tudingan berita ustaz-ustaz para pendusta itu adalah buntut semuanya dari sebuah kesesatan yang sudah muncul pada diri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fi, ikhwanuna mempercayakan terkait dengan dakwah ini kepada imam dakwah ini, yaitu ulama dakwah ini, insyaallah sampai di penghujung barakallahu fi kehidupan, insyaallah Allahu jalla wa ala memberikan kita istiqamah bersama mereka-mereka yang istiqamah di jalannya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum, antum lihat bagaimana sifat-sifat yang akan dibongkar oleh Allah Jalla wa'ala pada iblis. Penyakit hasad. Lalu kemudian muncul barakallahu fik, melakukan kias batil, menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Asal penciptaan Adam itu kan dari tanah, saya itu dari api, saya lebih baik daripada dia. Wa muftakhiran bi unsurih, lalu kemudian angkuh dan sombong pada unsurnya. Dia makhluk yang terhormat, diangkat, disamakan dengan kedudukannya barakallahu fi dalam golongan orang-orang yang taat. Muncul keangkuhan dan kesombongannya. Saya lebih baik, dia lebih baik. Itu kan enggak ngerti ilmu ini. Dia lebih kok. Wah, tidak ada yang bisa ini masuk ke maktabah khususnya mukbil kecuali dia. Tidak ada. Wah, diangkat-angkat. Melebihi. Wah, dia tenang aja. Iya, santai saja. Diam. Enggak ada penolakan, enggak ada. Ini wah, semakin besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Apa yang kita khawatirkan di Yaman sekarang terjadi, apa yang kita khawatir di dalam negeri kita ini, ya ikhwah. Orang yang hidup atau berada di sisi Syekhuna Mukbir rahimahullah dulu sudah melihat gelagat-gelagat barakallahu fi, ya, terhadap diri orang ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. ucapan yang saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Sampai saya mengatakan kepada seseorang ustaz, "Ya akhi, ana khawatir dengan dhon melihat kenyataan yang ada. Bila antum pulang ke Indonesia berdakwah di jalan Allah Jalla Subhanahu, lalu kemudian orang ini pulang, saya khawatir akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di dalam dakwah ila Allah Jalla wa'ala." Zakal ustaz yang saya duduk empat mata bersama dia, dia cuma menjawab, "Tawakkal ala Allah Jalla Subhanahu." Kita menyerahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Apa yang kita dulu khawatirkan terjadi, barakallahu fiik, terjadi di negeri kita ini, rahimani wa rahimakumullah. Namun kita berharap kepada Allah Jalla Subhanahu agar Allah Jalla wa'ala melindungi kita, barakallahu fiik, dari orang-orang yang memberikan makar di dalam dakwah salafiyah, dakwah sunnah, melindungi kita dari sikap talawun di dalam agama Allah Jalla Subhanahu, dan melindungi dari sikap la'ab dengan manhaj Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fi. Kemudian beliau mengatakan, "Wa muhtaqiran liman umira bisujudilah." Lalu kemudian dia melecehkan, merendahkan makhluk yang dia diperintahkan untuk sujud kepadanya. Coba antum perhatikan buah-buah, barakallahu fi, dari hasad. Kemudian muncul ujub, melakukan kias batil. Setelah itu, barakallahu fi, angku dan sombong. Berikutnya, melecehkan, rahimani wa rahimakumullah, orang lain. Sempurna kejahatan pada diri seseorang. Sempurna, barakallahu fikum, untuk dia lari daripada al-haq. Dan lari, barakallahu fikum, dari ahlul haqqi, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sampai kemudian muftakhiran, meremehkan dan mengentengkan, barakallahu fi, orang lain, maka disinilah dia akhlak iblis laknatullah alaih, yang kita harus menjauh dan berlindung daripadanya. Kepada beliau, beliau mengatakan, maka dengan kemaksiatan yang satu itu kepada Allah Jalla wa'ala, tidak patuh dan mentaati dengan langkah-langkah yang dibongkar oleh Allah untuk jangan kita ikuti akhlak iblis tersebut, dia menjadi orang yang terlaknat, diusir dari rahmat Allah Jalla wa'ala, menjadi orang yang azimah, pelaku dosa besar, wa syaitan rajimah, syaitan yang terkutuk, terhalangi dari rahmat Allah Jalla wa'ala sebagai imbalan apa yang telah dilakukannya. Dan Allah Jalla wa'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Ayat-ayat yang keberikutnya menjelaskan dan memberitahkan kisah ini secara rinci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, barakallahu fi, pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa barakatuh.